Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada jemaah seluruh yang berkesempatan untuk menyimak bahwa pada hari ini kita akan mencoba membahas sebuah pembicaraan tentang menjawab tantangan di Islam. Ada satu tantangan yang mungkin akan kita bicarakan dan saya mohon berkenan, ini ada makalah saya dengan pikir saya. Kalau ada segera lawan berkenan untuk membagikannya sehingga saya bisa lebih cepat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang berbahagia, seingat saya bahan ini adalah bahan yang bukan terbaru, tetapi penting untuk kita arahkan menjadi satu respon kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Pada pertemuan siang ini, saya punya waktu mungkin harus saya atur betul karena ini hari kerja, dan saya percaya bahwa bapak dan ibu yang berkenan menyimak materi ini perlu menghitung langkah bahwa ternyata hari demi hari situasi umat Islam ada pada satu keadaan yang membutuhkan kerja-kerja yang keras dan kerja-kerja yang berat. Saya awali dengan statement pengantar saya. Realitas yang sedang dihadapi oleh umat Islam secara akumulatif membuat Islam berada pada posisi yang sangat lemah. Saya maksudkan umat Islam. Hal ini harus disikapi secara cerdas, optimis, dan berani, sehingga kita semua dapat mempertanggungjawabkan peran kesejarahan kita di hadapan Allah di Yaumul Mahsyar. Jadi satu hal yang sangat perlu kita pahami hari ini, bahwa umat Islam adalah umat mayoritas yang selalu mengalami disorientasi dan bentuk-bentuk ketidakefektifan dalam menghadapi situasi. Saya akan awali dengan tantangan dunia Islam. Ada banyak, tetapi mungkin yang lima ini cukup mewakili. Yang pertama adalah kristenisasi sebagai gerakan pemurtadan. Ada persoalan tentang kristenisasi negeri kita itu dibahas terus, tetapi tidak pernah ada yang melawan. Saya akan membuat 2-3 ilustrasi yang cukup membuat kita harus hitung-hitung langkah. Tanggal 4 November yang lalu, itu ada pembaptisan massal di sebuah kecamatan di Garut, namanya kecamatan Mamuntun. Pembaptisan dilangsungkan di 4 desa secara serentak. Bisa dibayangkan sebuah daerah bernama Garut, basis Pasundan, bisa terjadi ikrar masuk Kristen itu dilakukan oleh kurang lebih 10.000 orang secara serentak. Itu digarap lama oleh tokoh Kristen. Sama halnya yang terjadi di daerah Bantul, itu mungkin pernah juga diumumkan oleh banyak guru-guru kita. Dari 9.000 kepala keluarga di beberapa kecamatan, sekarang tinggal 7 kepala keluarga yang Muslim. Jadi kalau kita teruskan ini, kita akan bertemu dengan cerita-cerita yang cukup menggetarkan kita. Pilkada di Kalimantan Barat kemarin, seorang yang bernama Cornelis itu sudah berani berkampanye. Saudara-saudara, saya akan menang tanpa suara umat Islam. Saya tidak butuh dengan umat Islam. Jadi semakin bisa kita lihat, saya sebagai orang yang menekuni konstelasi geosituasional umat Islam di negeri ini, memang betul-betul tidak ada yang urusin. Sekedar ilustrasi, mungkin nanti bapak-bapak bisa membaca lebih mendalam. Saya coba olah bahan-bahan dari beberapa bundel tablet-tablet yang sudah wafat. Jadi muncul dengan, mungkin sudah ada yang punya, sekarang saya benahi dengan membongkar gerakan Kristen di Indonesia. Saya anggap ini perlu dibaca bagi yang mempunyai kesempatan. Yang kedua, Zionis Internasional, gerakan pencaplokan aset negara. Kita sudah tidak bisa lagi menutupi bahwa Singapura adalah jaringan Israel yang ada dekat dengan kita. Singap. Singapura tiap waktu itu selalu menimbun pasir. Dan dengan tidak ada yang berani menegur Singapura yang kecil itu, yang cilik itu. Dan memang bagi orang yang mengerti teknologi perang modern, dia akan hitung karena Singapura banyak menyimpan senjata-senjata nuklirnya di berbagai daerah. Menurut para ahli analis militer, Singapura cukup 2 jam untuk menghancurkan Indonesia. Itulah kita. Ketika kita tidak mampu bersikap tegas terhadap Iran, sementara Iran dipuyuh-puyuh terus oleh Amerika, sementara negara-negara satelit Israel begitu kuat. Jadi kalau kita lihat Zionis ini terus, tentu kita butuh banyak waktu, maka saya tidak bisa berkata apa. Yang ketiga, komunisme sebagai gerakan penuh dendam dan kejam. Ada Ifdal Kasim yang sekarang ini ketua Komnas HAM. Dia adalah kader komunis muda yang mampu memimpin dan dia berjanji untuk membongkar kembali tentang G13 PKI. Dia sudah mencoba memberikan rumusan bahwa yang korban itu adalah PKI. Jadi sudah mulai sesumbar di mana koran. PKI telah bangkit tetapi memang tidak ada perlawanan dan TNI telah dibikin ciut nyalinya. Polisi tidak peduli dengan kebangkitan komunis. Ini pada lapangan saya sebagai orang yang sangat menguasai insya Allah. Semoga ini sebagai proses-proses yang saya tekuni selama 20 tahun. Komunisme muncul dengan luar biasa. Dita Indah Sari siap untuk menjadi presiden bersanding dalam bentuk kompetitor dengan Luya Dita Sari dari kelompok Kristen. Menghadapi pemilu 2009, dua pihak yang sangat siap. Kelompok Kristen dan kelompok PKI. Kelompok Islam, jeruk makan jeruk, berantem menunggu. Kalau kata orang Padang baca tak tali, ya, ribut dulu, pejabat dulu. Yang keempat, kapitalis, gerakan neokolonial, imperialis, penjajahan total. Kita lihat, yang paling mutakhir adalah pembakaran pasar Cianjur dan Pasar Turi. Mungkin kalau Pasar Turi saya nggak tahu motifnya, kalau Cianjur saya lihat kesana langsung. Di awal dengan Pasar Tanah Abang tahun 2002, Pasar Tanah Abang, Pasar Malang, Pasar Curug, Pasar Senen, semua pasar rakyat dibakar habis. Maka muncullah pusat-pusat perbelanjaan yang mewah dan megah yang harus dibayar dengan mahal. Ini sebuah gerakan yang tidak ada yang mempersoalkan karena dia akan bermain dengan keterampilan-keterampilan devisa yang harus dibangun. Yang kelima adalah sekularisme, sebuah gerakan pemisahan Islam dengan dunia. Sekarang orang mengenal Ustadz Jamal Mirdad. Ada orang tahu siapa istrinya. Jadi orang sekuler sekarang tidak persoalan. Karena dalam Islam saya tidak perlu menyebut dalam konteks pencemaran nama baik. Dalam hukum pernikahan, pembahasannya cuma satu saja. Rukun nikah. Rukun nikah itu seakidah seiman titik. Kalau sudah berbeda, biar namanya Jamal Mirdad, biar namanya Alfian Tanjung, biar namanya siapa saja. Kalau sudah menikah, beda agama itu berzina seluruh. Tapi kan sekarang tidak gitu Pak Ustaz. Tidak enak kita kalau ngomong begitu. Inilah kita hari ini. Agama jadi main-mainan. Ini orang semaunya saja masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam, keluar lagi. Seperti si Dewi Hugues itu, masuk Islam, masuk lagi, keluar lagi. Ya. Sekularisme telah menjadi pola hidup yang sangat mencolok di negeri kita. Kelemahan dunia Islam. Mari kita lihat. Kelemahan pertama adalah tiadanya inventarisasi sehingga lemah pada sinergi potensi. Di Jakarta ini kita sudah hitung, bulan Mei atau Juni nanti di Kemayoran akan diresmikan gereja Menara Doa Jakarta. Dia didirikan di atas tanah yang cukup luas dengan daya tampung 400 ribu jamaah gereja. Dia sudah ditanamkan batu pertamanya pada tahun 2003 oleh Bambang Kesowo dan Megawati. Artinya, sebagai persiapan untuk dibaptisnya Presiden Kristen, walau alam, apakah ini akan dianggap serius atau cuma sekedar provokasi? Saya hanya ingin mengatakan umat Islam memang sangat lengah dalam strategi politik perjuangan umat Islam. Dalam rekomendasi PDS yang mutakhir, ada 4 yang dilakukan. Yang pertama, mereka merekomendasikan agar terjadi proses penghancuran birokrasi muslim dari hulu ke hilir. Kita lihat saja, Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Banten, Gubernur-gubernur yang Kristen gak ada yang kena. Jangan-jangan Gubernur BI juga sama ini. Setiap mau penggantian selalu dihajar. Jadi gerakan mereka yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah proses penguatan Indonesia Timur yang nanti akan mereka jadikan alat bergening power untuk memecah Indonesia Barat dan Timur. Timur Kristen, Barat itu terserah. Yang ketiga, strategi Jokowisasi. Semua daerah-daerah yang bersama mayoritas, mereka punya rumus minimal bakal calon yang muslim harus 3 pasang. Dan itu terulang-ulang. Bahkan Polres di Sumatera Utara sekarang bakal calon muslim itu ada 4 atau 5 pasang. Yang Kristen cuma 1. Kasus yang paling pahit kemarin di Kalimantan Barat. 4 calon, calon pertama Usman Ja'far dan pasangannya, yang kedua Osman Sabtaodang, yang ketiga Akil Muhtar, yang keempat Kornelis. Yang tiga muslim. Padahal jumlah kaum muslimin di Kalimantan Barat itu cuma 62-64%. Anggaplah 64, tertinggi 64 dibagi 3. Yang 36 sendirian, 64 bagi 3. Belum main di urut kawan yang kalah. Jadi saya tidak mengerti, sedang luar yang berbahagia, bahwa kita ada pada satu zaman berulang. Tahun 2005 Kalimantan Tengah, tahun 2007 kemarin Kalimantan Barat, sebentar lagi ini bulan April Sumatera Utara, sebentar lagi Kalimantan Timur. Kalau bahasa Betawi ini kok bebonya terus-terusan. Jadi kita terbiasa membuat rumus kekalahan secara berulang. Dan jangan salah paham, bukan bodoh secara akademis, kita bodoh secara strategi jangka panjang. Mereka menggunakan strategi namanya Jokowisasi. Bagaimana operasi Jokowisasi? Apabila di sebuah daerah ada pemilihan kepala daerah, maka ada salah satu tokoh yang cukup terkenal tapi tidak mencalonkan diri, maka akan digosok-gosok. Bapak kan muslim, bapak kan tokoh, bapak kok gak nyalonkan sih? Oh gimana ya, saya kan gak punya uang. Nanti dia akan mainkan. Jadi jaringan-jaringan keuangan Laskar Kristus, jaringan-jaringan keuangan Brigade Yesus, dan jaringan keuangan dari network Kristen itu akan mensuplai dana buat si bapak X itu agar mau maju. Dan repotnya kita tidak pernah menangkap itu. Jokowisasi menjadi alat untuk memecah suara umat sana, umat Islam selalu pecah. Tidak pernah sanggup ditegur. Enggak yang PKS-nya, enggak yang P3-nya, enggak yang PBB-nya. Pokoknya Islam yang penting siapa yang paling kasih gede, enggak boleh caplok. Sekarang gak ada bedanya pak semua pak, gak ada yang sombong lagi sekarang. Kalau udah urusan duit, semuanya sama. Semua daerah pemilihan seperti pragmatis, materialistik. Saya tidak menghujat, saya hanya memberikan fakta-fakta saja yang terjadi. Nah yang kedua, nanti kita coba kalau ada dialog. Yang terakhir dulu, agenda yang keempat adalah mereka mengadakan redefinisi trias politika. Mudah-mudahan jadi ingatan buat hadirin yang berbahagia, mereka memang punya strategi. Trias politika itu orang tahu, legislatif, eksekutif, yudikatif. Memasuki tahun 1999, orang semua tahu, dominasi yang sangat dominan adalah legislatif. Legislatif seperti raja, tapi setelah masuk 2004, dengan Kepres nomor 34, disikat lagi DPRD oleh bapak yang sedang sakit. Makanya DPRD kalau bapak-bapak mau tahu di daerah-daerah itu nangis darah. Kalau Jakarta masih cukup senyum-senyum lah, gaji 50 juta cukup kan. Kalau di jalan daerah saya sudah tinggal di Tangerang, saya teman-teman saya jadi anggota DPRD, berapa gaji Anda sekarang? 4,6 juta. Kotor, belum dipotong partai, dipotong iuran ini, cicilan ini. Sekarang ada yang cuma bawa keperluan 300 ribu rupiah. Jadi sekarang bandul kembali ke eksekutif. Nah, kelompok Kristen akan mencoba memainkan dengan ekran bol, mengembangkan redefinisi, konsepsi, agar terjadi bandul di yudikatif. Karena mereka punya banyak orang Kristen di sana. Para pengacara, para hakim, dan para orang-orang hukum, banyak dari mereka. Dan ini saya sudah menangkap, mereka akan menggunakan tenaga dan mulut-mulut umat Islam. Nah, selama ini umat Islam sering tidak mampu membaca strategi di balik sebuah keinginan yang kelihatannya mendukung dan bermanfaat buat. Padahal pada dalam diri kenegaraan, proses politika itu harus terjadi proses dengan fungsi-fungsi yang sedemikian rupa. Tidak boleh ada yang dominan, tapi ternyata yang kita lihat di negeri kita, dominan eksekutif. Yang kedua, umat Islam suka bermusuhan, membuat lawan jadi berani. Bayangkan kemarin tanggal 25 Desember di Binaranti itu ada tablik akbar, Bapak Ibu sekalian. Tablik akbar, panggungnya suruh bongkar oleh rombongan pemuda Kristen. Saya bilang, ya kenapa? Karena panitia ini yang satu gak setuju, yang satu setuju. Padahal tablik akbar kan rasa. Jadi zaman sekarang aja masih begitu. Jadi hobinya berantem, berantem ini kalau kata bahasa orang, depan orang-orang. Ya kan gak pantas berkelahi depan orang banyak. Yang ketiga, tidak menghargai diri sendiri. Akibatnya kita tidak dihargai oleh orang luar. Saya tidak mengerti ketika seorang tokoh ormas Islam yang besar mengucapkan selamat Natal. Itu pengkhianatan karena Hamka itu orang Muhammadiyah. Hamka itu tokoh, ulama, pembuat kejadian mengatakan haramnya mengucapkan selamat Natal. Justru petinggi Muhammadiyahnya mengucapkan selamat Natal. Jadi proses-proses menunjukkan kita tidak punya izzah. Hanya ingin mendapatkan dunia agar bisa nanti dapat konstituen pendukung dia. Ternyata tidak ada gunanya semuanya. Orang Kristen itu punya tiga rumus dalam perjuangan mereka. Rumus pertama, mereka tidak pernah peduli dengan undang-undang yang berlaku. Kalau bapak-bapak ibu mau menengok, lihat di sana, di Bekasi. Ada yang namanya Perumahan Taman Galaksi. Ada satu RT, itu gerejanya ada 7. Saya menganggap bohong tadi ibu. Saya bilang, ini apa sih? Tapi kemudian ibu-ibu di sana mengundang saya, dan saya diperlihatkan luar biasa. Di satu kelurahan di Depok itu ada gereja jumlahnya 48 buah. Kalau dari daerah Serpong, Tangerang, bapak-bapak perlu tahu, gereja di Serpong itu satu kecamatan. Laporan di Pemda Kabupaten Tangerang cuma satu. Tetapi fakta di lapangan, karena saya tinggal di sana sudah 30 tahun, sekitar lingkungan Tangerang itu, ada 84 gereja. Jadi gerakan ini sudah sangat masif. Sementara umat Islam memang masalahnya bukan di situ. Ya, di sekolahnya, di sekolahan, di rumah-rumah sakit. Yang saya ingin katakan adalah tidak menghargai diri sendiri. Malu menyekolahkan anak di perguruan Islam. Saya beberapa kali mendatangi insan jeniki ya, madrasah aliyah yang diserpong. Saya perlu laporkan di situ ada yang punya sambungan kemana-mana. Itu madrasah luar biasa. Setiap ikut lomba apa saja menang. Tetapi yang mereka alami sekarang kan hampir tidak diundang. Tapi kalau udah ada panitia di kelompok Kristen atau nasionalis yang enggak diundang. Mereka tuh olimpiade sampai ke Jerman, sampai ke Kanada, olimpiade matematik, fisika, menang. Ya. Jadi saya ingin melaporkan saja kalau ada punya sambungan dengan pejabat-pejabat di Departemen Agama atau gimana caranya kita melihat. Karena madrasah-madrasah aliyah ini banyak yang bagus-bagus. Tapi selalu dikucilkan. Yang keempat, rakus pada dunia dan takut risiko. Kita hari punya persoalan dong. Kita punya persoalan bukan pada orang pintar. Kita punya persoalan pada orang yang pintar, pemberani, dan sayang pada rakyatnya. Karena menurut kesimpulan sementara saya, di negeri ini, pemimpin-pemimpin kita dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas, satu kemahiran yang belum ada yang nandingi seluruh dunia. Kalau Quran katakan kenapa dia aku nabi sun ala ini nabi sun hari sun ala itu nabil mukmini darah rohi. Tapi bagaimana yang terjadi dengan negeri kita? Di negeri kita ini para pengambil kebijakan punya kemampuan yang sangat rata dan umum, yaitu paling mahir dan hebat dalam menyengsarakan rakyatnya. Sampai sekarang belum ada yang memarahi saya ngomong kayak gini. Alasan apapun sebut undang-undang. Undang-undang tenaga kerja, undang-undang nomor 13 tahun 2003, semua undang-undang biadab Menteri Arief. Bagaimana ada sebuah undang-undang isinya hanya beban buat tenaga kerja, hukuman, sanksi, tidak satu pasal ayat pun yang membuat sanksi buat para pengusaha. Undang-undang apa ini? Nah, tanggung itu benar-benar luar biasa. Itu baru satu. Belum soal minyak dan gas, belum lagi yang lain. Kita sangat melihat dengan sangat kasat mata bahwa negeri ini dibuat sebuah peraturan yang ujungnya adalah pisau tajam yang beracun. Masyarakat disuruh pindah ke minyak tanah, ke konversi ke gas. Minyak tanahnya dipersulit distribusinya, gasnya harganya dinaikkan. Kan pinter namanya, pokoknya pinter ya, negeri kita tuh pinter pak, pinter menyengsarakan rakyatnya. 49%. Jadi kalau kita melihat, tentu kita tidak ingin menganggap semuanya serba tidak baik. Tapi faktanya buat yang di bawah berat. Potensi nilai Islam, saya tidak perlu memperpanjang karena kita anggap ini sebagai sebuah tahanus di limah kita. Nah sekarang bagaimana situasi kaum muslimin, alam pikiran di dunia Islam yang ada pada hari ini? Yang pertama, kaum status quo yang tidak menghendaki perubahan, mereka mengisolasi. Yang kedua, kelompok yang cukup banyak ini, agama anak santri bersifat pribadi, sholatnya rajin, dugemnya rajin, sholatnya rajin kalau di luar kota, tidurnya pun dengan pelacur pun rajin. Karena kalau tidur dengan pelacur itu nggak bakal berantem sama tangga kita, nggak akan ada perceraian. Yang ada perceraian itu kalau nikah lagi. Jadi kalau selingkuh, kalau berzina, nggak ada perceraian. Yang penting pulang kan kapan masih pulang. Begitu kata ibunya. Ya. Kalau udah nikah lagi pasti dari atasan diancam, dari rumah udah bilang udah mama minta cerai. Ini umum secara sosiologis masyarakat kita. Kalau orang pergi ke luar kota, apalagi ke luar negeri, maka layanan di hotel-hotel yang punya kelas itu, di samping layanan yang bersifat konsumsi secara materi yang bisa masuk dalam perut, dia juga ada konsumsi biologis dan itu rata. Tanpa harus mengaku sok suci saya kalau mengatakan ini tidak bisa dibantah sampai sekarang. Karena menurut pertanyaan saya kepada kawan-kawan yang kemana-mana, aku mau tanya loh Pak. Kalau pergi 20 orang ke luar negeri lebih dari 2 minggu tidak bawa istri, yang bisa bertahan tidak tidur dengan perempuan selain istrinya siapa? Berapa? Rata-rata mereka dengan jujur katakan, Pak, paling kuat berdua. Hebat dikit 4 dah. Jadi yang 16 hebat. Yang di rumah kan yang penting pulang boleh-boleh. Oke, karena ongkosnya banyak, boleh-boleh dari papa pulang ke luar negeri. Mau tahu papanya berzina di mana-mana. Yang begini nggak boleh dibahas Ustaz, itu menyinggung. Ini kan privasi kami ini, biar saja urusan rumah tangga kami. Itu dari sekuler, kalau sekuler ya begitu. Yang ketiga kalau apologis, banyak pakai dalil, banyak ini, banyak itu. Ternyata dia nggak berbuat apa-apa. Ini biasanya sering diidap oleh kaum tua yang merasa pernah berjuang dan terus-menerus memuji perjuangannya tanpa melakukan apapun. Yang keempat mungkin dan yang kelima saya pikir harus digabung. Kelompok yang mau mengikuti jejak langkah para pendahulu mereka dan mereka tulus dan jujur ingin mengikis habis segala bid'ah yang tidak islami dan menimba Islam dari sumber asli. Kombinasi. Mari sebagai penutup mungkin nanti kita akan lihat di akhirnya apa yang sudah dikerjakan oleh musuh kepada kita. Yang pertama adalah merusak Islam dengan memberi gambaran yang salah tentang Islam. Ya, di antaranya adalah poligami. Pokoknya kalau bicara poligami, yang paling saya dengar, jangan dibahas, jangan dibahas. Kalau nggak mau dikerjakan, tidak akan dikerjakan, tidak apa-apa. Dibahas jangan dilarang dong. Berarti nggak ngerti dulu persoalan. Bagaimana kalau kita menyimak Kick Andy ketika Aji menjelaskan luar biasa. Apa yang saya katakan lainnya, merusak Islam dengan memberi gambaran yang salah tentang Islam. Banyak hal tentang ibadah. Saya nggak paham. Umat Islam makan sambil berdiri tangan kiri jalan-jalan. Ada di mana itu? Hampir ada kan tuan-tuan kalau lagi ada hajatan gitu. Katanya orang Islam belajar di mana? Belajar adab makan di mana? Makan sambil berdiri jalan-jalan sambil ngomong pula. Ada nggak Pak? Ada nggak? Kalau ngomong begini, katanya saya menghujat. Saya tidak menghujat. Silakan baca bab adab makan. Baca akhlak-akhlak anak-anak madrasah tsanawiyah. Madrasah ibtidaiyah Pak. Nah kita coba tanya. Adab makan. Makan itu baiknya duduk. Pergunakan tangan kanan. Jangan lupa membaca doa. Saya jadi malu kan kalau ngomongin. Tapi bapak-bapak kalau hajatan kan berada di sini makanya kan. Wah enaknya di rumah bapak pejabat. Ini. Itu semuanya. Yang pejabat itu nanti anda bertanggung jawab kulukum rohid wa kulukum maskulun an rohiyat ini. Bapak, kita gak ada bangkunya Pak, bangkunya gak cukup. Saya walaupun bukan orang berpunya, saya tahu Pak, nyawa bangku paling mahal 2.000. Jadi kalau Bapak punya duit 2 juta, cuma 1.000 tuh. Dapat tuh 1.000 bangku. Justru yang mahal nyawa gedungnya. Yang gedungnya aja yang sampai 400 juta. Itu ya Pak ya? Tahu bahwa saya biasa di musola, biasa di aula masjid. Yang kedua, memisahkan umat Islam dari ajaran yang hakiki. ajaran tentang ibadah. Kalau kita mau jujur, masyarakat kita sangat tidak peduli dengan ibadah. Ibadah akan ditinggalkan. Satu yang paling saya lihat ketika hajatan. Saya amati ketika masyarakat tetangga kiri kanan maupun orang-orang terdekat dengan saya, kalau udah hajatan ninggalin sholat tanpa merasa berdosa. Pagi-pagi sibuk, wah cari tenda ini, pasang jarum ini pengantin dihias, jam 3:30 udah didandani karena akan berangkat ke lokasi. Itu enggak sholat subuh. Siang-siang tamu lebih banyak, enggak sholat zuhur. Saya tidak mengada-ada, saya amati ini juga ada yang saya dan tidak ada yang mau diingatkan. Enggak apa-apalah, Allah juga maklum lah lagi hajatan. Banyak lagi yang akan kita lihat. Nah, yang menarik nomor 3, memisahkan umat Islam dari pemimpin yang sejati. Pemimpin hari ini adalah orang yang banyak uang, bisa bagi-bagi uang, bisa banyak janji gombal, terkenal. Sekarang gak penting orang itu jujur. Jujur malah dianggap gak mampu kerjasama. Semua orang tahu beberapa nama-nama yang cukup terkenal yang akhirnya dia harus mengalami nanti itu berbagai cek dan surat berharga yang bisa dibuangkan. Tapi dia dihina orang. Ya. Jadi yang ketiga ini, memisahkan umat Islam dari pemimpinnya yang sejati. Saya anggap Al-Ghim adalah satu fenomena. Alhamdulillah saya lihat Arifin Ilham sekarang mulai menunjukkan kemampuannya dengan dia membuat berbagai layanan-layanan sosial ekonomi kepada masyarakat. Jika Anggi muncul, karena memang dalam strategi gerakan internasional kelompok musuh-musuh Islam, satu di antara mereka buat strategi adalah strategi layu sebelum berkembang. Anwar Ibrahim adalah calon pemimpin Asia masa depan. Disikat habis dengan fitnah homoseks segala macam. Jatuh. Anggi ini sebetulnya digarap oleh jaringan intelijen kaum Kristus. Ketika beliau menikah, 15 orang pengusaha dari Kalimantan itu sempat ketemu dengan beberapa kawan di Bandara Soekarno Hatta dengan wajah garang. Mau kemana bu? Mau ke rumah Hakim. Gak sobek-sobek. Marah. Akhirnya sampai tempat Hakim, diajak ngomong teh Nini, teh Rini, semua yang 15 diterangkan oleh Hakim kenapa beliau begini. Akhirnya 15 itu nangis semua ini, terpelukan mereka. Jadi kita ini sekarang lebih banyak diomong-omong oleh selebritis, oleh hotshot, kabar-kabari, ya, oleh gosip. Dan di televisi kita tuh acaranya kawin cerai, kawin cerai. Ya, beli kacang goreng aja. Jadi pemimpin-pemimpin yang mengingatkan tentang hukum-hukum agama, yang prinsip, yang sederhana, tapi punya dasar landasan yang kuat, itu tidak akan dianggap. Karena dia tidak akan kontang sama kalah setiti yang begitu. Yang keempat, memisahkan dan mempertentangkan antara golongan satu dengan golongan yang lain. Yang kelima, memecah golongan Islam dari dalam. Ini sangat memalukan. Mudah-mudahan belum terlalu siang kalau memang memungkinkan kita ada feedback. Saya hanya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba menawarkan 7 hal. Saya awali dengan yang pertama dan saya langsung lompat ke yang ketujuh. Nah, ini baca sendiri saja. Kita perlu memikirkan untuk mengawal dan menjaga Islam yang kita anut agar tetap terpelihara kemurniannya dari tangan-tangan kotor. Hal ini harus dilakukan secara cerdas, efektif, dan berani. Indonesia tidak ada dalilnya, satupun ayat maupun hadis yang akan menyatakan Indonesia akan tetap Islam mayoritas. Tidak ada dalilnya. Silakan tuan-tuan yang lebih pintar dari saya, coba instruksi kalau saya salah ngomong. Di Indonesia ini tidak ada jaminan bahwa umat Islam akan tetap menjadi umat mayoritas. Bahkan mungkin terjadi nanti masjid berubah jadi gereja. Alhamdulillah, saya tidak mendoakan, cuma saya meri saja kelihatan. Kelompok-kelompok muslim terlalu lemah terhadap proses predatoris dari gerakan-gerakan kaum Kristen. Yang ketujuh saja saya akhiri. Menginsafi bahwa umat Islam Indonesia adalah harapan umat Islam di dunia. Orang kalau ke Indonesia, Bapak, sekarang lah tetap nanya. Dewan dakwah di mana? Pak Nasir di mana? Didikannya Pak Nasir yang mana? Coba orang masih nanya itu. Dia gak nanya Gus Dur, Pak. Mohon maaf ya, pendukung Gus Dur nggak ditanya. Dia nggak nanya nama X, nama Y, nggak ditanya. Dia cuma nanya, siapa yang melanjutkan perjuangan Muhammad Nabi? Kan unik ini, Pak Nasir sudah meninggal sekian belas tahun yang lalu. Kalau ada tamu-tamu dari Emirat Arab dan orang-orang yang punya kemauan untuk membantu dengan jumlah besar, yang dia tanya titisan nafsi dalam konteks ideologi perjuangannya. Lalu kita balik bertanya, ada apa dengan Mas Umi? Bagaimana Mas Umi pada tahun 1945 yang didirikan pada tanggal 7 November? Ternyata Mas Umi sebuah kata Islam yang dibangun oleh NU dan Muhammadiyah. Malunya kita hari ini, dulu orang tua kita sanggup membuat partai Islam bergabung dengan sebuah pola penataan infrastruktur dan sistem gerakan politik yang menyatu antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang NU nya berantakan, yang Muhammadiyah copot camping, PDS nggak ada tandingan, DKI dengan Papernas Partai Komunis nggak ada yang nyanyi. Kita nanti akan menjadi umat mayoritas yang akan memilih, apalagi Yusril saya dengar mau mencalonkan diri, ya. Gus Dur mau mencalonkan diri lagi, Wiranto mencalonkan. Nanti calon Islam itu jumlahnya bisa 20 orang. Calon Kristen cuma satu, Ruyandi Hutapoe. Calon PKI cuma satu, Dita Indah Sari. Habis. Wah, saudara jangan provokasi. Saya tidak ingin mengada-ada. Kalau dokter bilang kan susah dulu, periksa dulu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita sudah lihat kasus Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Bapak-bapak ibu sebagai penutup, tahukah kita apa yang terjadi di Kalimantan Tengah hari ini? Di Kalimantan Tengah hari ini umat Islam betul-betul tak bergerak walaupun dia mayoritas. Kenapa? Seluruh kepala sekolah SD, seluruh kepala sekolah SMP, seluruh kepala dinas Kristen semua. Makan itu dulu nganggap sepele soal Kristen. Kita memilih pemimpin-pemimpin yang tidak muslim, logikanya dia tidak akan pernah membantu masjid secara inisiatif. Mungkin kalau ada pengurus masjid tidak sumbangan, dikasih pak. Kita nggak tahu di Pemda juga ada dana taktis, kan dikasih juga tetap. Tapi secara inisiatif, kritik kita terbesar pada Pak Harto, tapi Pak Harto telah membangun lebih dari 1000 masjid. Kita boleh mengkritik dia, tapi faktanya dia berbuat buat membangun masjid. Dari semua masjid yang pernah ada, berapa ribu masjid yang dibangun? Ya. Saya bukan pendukung Soeharto dan saya bukan anggota Golkar. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau masih ada bapak-bapak yang cukup waktu kita berfeedback bagaimana menghadapi langkah-langkah dan situasi-situasi yang sedang kita hadapi terkait dengan membongkar gerakan Kristen dan beberapa bahan mungkin nanti bapak-bapak bisa berhubungan dengan tim saya yang ada di halaman gerbang kita. Itu saja mungkin kalau yang punya waktu dan kesempatan kita bisa memberikan respon.